Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayat berikutnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni masih terkait dengan al-muttaqin. Innal muttaqina fi jannati wa na'im, faakihina bima atahum rabbuhum, waqahum rabbuhum adhab al-jahim. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Muttaqina ala suhurin masfufah, wazawajnahum lihurin 'ain. Berikutnya tentang mereka, tentang keadaan mereka. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Walladzina amanu, orang-orang yang beriman, walladzina amanu, orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, wattaba'athum, wattaba'at dan mengikuti, hum mereka, hum alha adalah dhamir, mim huruf ini menunjukkan jam' dzukur, sekelompok pria. Jadi hum ini adalah kembali kepada dhamir yang kembali kepada alladzina amanu, mengganti kalimat alladzina amanu. Dan mengikuti mereka, orang-orang beriman itu, dzurriyyatuhum, siapa yang mengikuti, pelakunya siapa yang mengikuti orang-orang beriman itu, dzurriyyatuhum, dzurriyyatu anak-anak mereka, hum anak-anak, anak-anak orang-orang beriman itu mengikuti ayah-ayah mereka, mengikuti ayah-ayah mereka yang beriman. Mengikuti mereka dalam hal apa? Biimanin, dengan keimanan. Ini bagi mereka yang sudah berakal, yang sudah bisa beriman. Mereka ikut beriman bersama ayah-ayah mereka. Dan untuk yang belum bisa beriman dari kalangan as-sighar, yang masih kecil-kecil, yang belum berakal, maka biiman, yakni biimani abaihim, dengan keimanan ayah-ayah mereka. Ini menunjukkan ya, ayat ini menunjukkan fadlul aba alal abna, keutamaan yang dimiliki oleh para ayah yang beriman atas anak-anak mereka dengan sebab keimanan orang tua. Anak-anak mereka yang mengikuti ayah-ayah mereka menjadi keturunan, menjadi anak orang beriman, meskipun masih kecil sehingga belum bisa beriman, tetapi dengan sebab keimanan orang tua mereka dan anak-anak itu menjadi keturunan orang beriman itu, ikut mendapatkan keutamaan. Begitu pula yang sudah berakal dan beriman dengan keimanan mereka sendiri, seperti keimanan ayah-ayah mereka, juga ikut meraih keutamaan bersama ayah-ayah mereka yang beriman itu dalam hal apa? Penjelasannya pada kelanjutan ayat. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Alhaqna, kami menyampaikan, mengikutkan, bihim, kepada ayah-ayah mereka, dengan ayah-ayah mereka yang beriman itu, dzurriyyatahum, anak-anak mereka tersebut, ikut mendapatkan derajat, derajat yang setingkat dengan ayah-ayah mereka dalam jannah, dalam surga. Meskipun keimanan anak-anak itu, tingkat keimanan anak-anak itu di bawah tingkat keimanan ayah-ayah mereka. Meskipun amal-amal soleh anak-anak itu tingkatannya di bawah amal-amal soleh ayah-ayah mereka, namun mereka diangkat derajatnya oleh Allah sampai ke tingkatan derajat ayah-ayah mereka dalam jannah, sehingga bersatu dalam satu derajat, dalam satu tingkatan dalam jannah, berkumpul berbahagia bersama. Tafsir ini yang datang dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh muridnya yaitu Sa'id bin Jubair. Asar ini dikeluarkan, asar Ibn Abbas, tafsir Ibn Abbas ini dari jalur Sa'id bin Jubair dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, telah dikeluarkan riwayat ini oleh Imamul Mufassirin, Imam Ahli Tafsir Abu Ja'far Ibn Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya Jami'ul Bayan fi Ta'wil Al-Quran. Dan ini yang benar insyaAllah, karena ada perbedaan tafsir di kalangan ahli tafsir dalam menafsirkan ayat ini, namun ini yang datang dari Ibn Abbas melalui riwayat muridnya Sa'id bin Jubair, yang telah dikeluarkan riwayatnya dengan sanadnya oleh Ibn Jarir At-Tabari. Ibn Jarir mengeluarkannya dengan sanadnya sampai kepada Ibn Abbas dalam tafsirnya Jami'ul Bayan fi Ta'wil Al-Quran. Makna yang kita dengar tadi, kata Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, kita bacakan mewakili tafsir yang lain. Kata Al-Imam Al-Baghawi, wakhtalafu fi makna al-ayah, mereka berselisih, berbeda pendapat mengenai makna ayat ini. Faqala qaumun, maka berkata satu kaum dari kalangan ahli tafsir, maknaha, makna ayat ini, walladzina amanu, orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan mengikuti mereka dzurriyah, anak-anak mereka mengikuti mereka dengan keimanan, yakni auladahum as-sighara wal kibara, yakni yang dimaksud adalah auladahum as-sighara wal kibara, anak-anak mereka yang sigar, yang kecil-kecil, yang belum berakal, belum bisa beriman karena belum berakal, wal kibar, dan yang sudah besar, sudah dewasa. Sigar itu sebenarnya mereka juga bertingkat-tingkat kan. Sigar ada yang kecil-kecil belum mumayyiz. Nah, ini belum bisa beriman, belum bisa beramal soleh, beribadah karena belum berakal. Ada yang sampai pada tingkatan mumayyiz. jika sudah 7 tahun hitungan hijriah, notabenenya sebenarnya berhadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mumayyiz, yani sudah berakal, sudah ya bisa beriman, sudah bisa beramal soleh, sudah bisa berniat untuk beramal soleh, beribadah, karena itu ibadahnya sudah sah meskipun hitungannya masih pahala ibadah sunnah, karena mereka belum mukallafun, mereka belum mukallaf. Sampai nanti ya baligh, sampai nanti baligh menjadilah mukallaf, semuanya masuk, mulai dari yang bayi, anak-anak yang masih bayi, terus sampai mumayyiz, sampai yang besar, sampai yang dewasa, yang baligh, mereka semua masuk dalam makna ayat ini. Kelanjutan keterangan Al-Baghawi, fal kibaru bi imanihim bi anfusihim, maka yang besar, yang dewasa, mereka mengikuti ayah-ayah mereka beriman itu, bi imanihim bi anfusihim, dengan keimanan diri-diri mereka sendiri, karena mereka sudah dewasa, sudah akil baligh, sudah mukallaf, mereka memang sudah punya keimanan sendiri, mengikuti keimanan ayah-ayah mereka, beriman bersama keimanan ayahnya mereka. Wasighar, wasigharu bi imani abaihim, sedangkan yang kecil-kecil mereka mengikuti ayah-ayah mereka yang beriman itu dengan keimanan ayah-ayah mereka. Beruntungnya mereka adalah mereka menjadi anak orang-orang beriman. Di situ letak keberuntungan anak-anak kecil itu. Kemudian mereka Allah takdirkan mati di usia kecil, mati sebelum mukallaf, atau bahkan mati sebelum berakal, masih bayi. Tetapi mereka mengikuti ayah-ayah mereka dengan keimanan yang dimiliki oleh ayah-ayah mereka. Beruntungnya mereka karena mereka adalah anak-anak orang-orang beriman. Fa innal walada saghira, karena sesungguhnya anak kecil, yuhkamu bi islamihi, dihukumi dengan keislaman, dihukumi dengan keislaman, dihukum mati di atas Islam, taba'an li ahadil abawain, taba'an li ahadil abawain, dalam rangka mengikuti salah satu dari dua orang tuanya yang beriman. Apakah ayahnya atau ibunya, ada salah satu yang beriman, apalagi jika dua-duanya beriman. Alhaqna bihim durriyatahum, kami ikutkan anak-anak mereka itu kepada ayah-ayah mereka itu. Alhaqna bihim durriyatahum almu'minin, kami ikutkan dengan ayah-ayah mereka, anak-anak mereka yang beriman itu, yang beriman itu, yakni yang mukallaf tentunya dengan keimanan mereka sendiri. Jika mukallaf kemudian murtad, keluar, tidak masuk, kami ikutkan mereka, anak-anak mereka itu, ya, dengan ayah-ayah mereka beriman itu, fil jannah, dalam jannah, surga, bidarajatihim, pada derajat-derajat yang ditempati dalam surga oleh ayah-ayah mereka. Wa in lam yablughu bi a'malihim, wa in lam yablughu bi a'malihim, meskipun anak-anak mereka itu hakikatnya tidak mencapai amalan-amalan ayah-ayah mereka, darajat abaihim, wa in lam yablughu bi a'malihim darajati abaihim, meskipun anak-anak itu dengan iman dan amal mereka tidak mencapai derajat abaihim, derajat tingkatan keimanan dan amalan-amalan ayahnya mereka. Yakni ayah-ayah mereka lebih tinggi imannya dan amal solehnya. Derajat mereka lebih tinggi daripada derajat anak-anak mereka. Tetapi karena mereka adalah anak, di sini beruntungnya, di sini letak keutamaan ayah yang beriman atas anak-anaknya. Anak-anak mereka itu diangkat derajatnya oleh Allah SWT dalam jannah nanti, diikutkan masuk dalam tingkatan jannah, derajat surga yang ditempati oleh ayah-ayah mereka, sehingga bersatu bersama. Takrimatan li abaihim, dalam rangka kemuliaan, ya, sebagai kemuliaan yang diberikan kepada ayah-ayah mereka. Litaqarrabi dzalika a'yunuhum, agar menjadi sejuk mata-mata ayah-ayah mereka itu melihat anak-anak mereka, baik yang kecil dan yang besar, berkumpul satu tingkatan, satu derajat dalam jannah, berbahagia bersama. Tidak terpisah derajatnya, tidak terpisah tingkatannya, tapi satu derajat berkumpul. Wahia, kata Al-Baghawi selanjutnya, wahia riwayatu Sa'id ibn Jubair an ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhum. Dan ini, tafsir ini adalah riwayat yang datang dari Sa'id bin Jubair dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhum. Tadi sudah disampaikan bahwa athar Ibn Abbas dari jalurnya Sa'id bin Jubair telah diriwayatkan, dikeluarkan dengan sanadnya oleh Ibn Jarir dalam tafsirnya. Kemudian Al-Baghawi menukil pendapat yang lain, waqala akharun, seterusnya, namun kita cukupkan dengan satu tafsir ini karena ini yang terbaik, yang datang dari Ibn Abbas. Naam. Yang jadi muskilah, barangkali di antara antum sudah ada yang memikirkannya atau belum terlintas. Yang jadi muskilah, bagaimana dengan anak-anak yang sudah menikah? Mereka juga menjadi aba, punya anak-anak. Kemudian anak-anak mereka itu menikah juga, jadi aba, jadi tasalsul. Jadi bisa berkumpul semua di satu tingkat nanti berarti. Terus ini ayah mereka, anak-anak mereka ikut. Ikut dengan orang tua mereka. Nah, mereka juga sudah ayah. Apakah kemudian anak-anak sudah berkeluarga juga ini, anak-anak ini? Jika mereka ikut ke derajat ayah mereka, berarti anak-anak mereka, yakni cucu, ikut juga berarti. Terus cucu di bawah ikut juga naik terus-terus begitu. Nah, tidak ada habisnya ini yang muskilah. Bagaimana kira-kira? Jawabannya ada di tafsir Ibn Uthaymin rahimahullah. Kata Ibn Uthaymin, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami ikutkan dengan ayah-ayah mereka, anak-anak mereka itu, kami sampaikan ke derajat mereka, ikutkan satu derajat bersama mereka dalam jannah. Ay ja'alna, kata Ibn Uthaymin, ja'alna dzurriyyatahum talhaquhum fi darajatihim, kami menjadikan anak-anak mereka, talhaquhum fi darajatihim, mencapai derajat mereka dalam jannah, mengikuti derajat mereka, tingkatan mereka dalam jannah. Wa ammal kibaru, adapun yang besar, yang dewasa, alladzina tazawwaju, yang mereka telah menikah, telah berkeluarga, fahum mustaqillun bi anfusihim, maka mereka bersendiri, fi darajatihim fil jannah, dengan menduduki posisi mereka dalam jannah sesuai derajat keimanan mereka, karena mereka sendiri sudah menjadi ayah, sudah menjadi satu keluarga, punya anak-anak. Ya. Ya. Dan mungkin mereka sudah punya rumah tangga sendiri. Sudah punya rumah tangga tersendiri, terpisah dari orang tua mereka. Jadi mereka juga tersendiri. Ya. La yalhaquna bi la yulhaquna bi abaihim, la yulhaquna bi abaihim. Mereka tidak diikutkan, ya, tidak diikutkan dengan derajat ayah-ayah mereka, karena mereka sudah punya rumah tangga mereka, sudah punya rumah tangga sendiri, mereka sudah menikah. Jadi mereka tidak masuk di ayat. Li'anna lahum dzurriyyatan, karena mereka sendiri sudah punya anak juga. Jadi mereka sudah menjadi ayah. Jadi mereka sendiri masuk dalam ayat pada posisi alladzina amanu, orang yang beriman yang punya anak. Jadi bukan pada posisi anak yang mengikuti orang tua, karena mereka sudah punya anak, begitu. Jadi sudah terpisah. Li'anna lahum dzurriyyatan fahum fi maqarrihim, maka mereka berada pada posisi derajat mereka dalam jannah. Kemudian anak-anak mereka, ya, yang beriman, nah, dan yang kecil-kecil, seperti makna tadi, paham ya? Jadi yang masuk, yang sudah dewasa tetapi belum punya rumah tangga sendiri, belum menikah. Adapun yang punya rumah tangga sendiri, sudah menikah, mereka tersendiri. Bukan pada posisi dzurriyah di ayat, tapi mereka pada posisi aba, karena mereka juga sudah punya anak-anak. Paham? Nah, kemudian kata Ibn Utsaimin, amma dzurriyatus shighar, adapun anak-anak yang masih kecil, maksudnya tentunya mati ketika masih kecil, ya, sebelum mukallaf, seperti dijelaskan tadi, attabi'una li abaihim, yang mengikuti ayah-ayah mereka, fa innahum, maka sesungguhnya mereka yurquna ila abaihim, mereka diangkat, dinaikkan derajatnya sampai ke derajat ayah-ayah mereka dalam jannah. Yurquna ila abaihim, yurquna ila abaihim, mereka diangkat derajatnya, naik ke derajat, menempati derajat tingkat surga yang ditempati oleh ayah mereka, seperti halnya yang balig, yang belum berkeluarga. Wa hadhihi tarqiyatu, dan seterusnya. Nah, nanti untuk kelanjutannya adalah penjelasan kelanjutan ayat. Yang penting bagian ayat ini sudah dipahami. Jelas ya? Muskilah kita terjawab. Iya kan? Nah, jadi yang jadi patokan ayah. Nah, jika dia sudah menjadi ayah dan punya anak, nah, berarti dia jadi ayah. Dimasukkan ke makna ayat pada posisi dia ayah. Kemudian anaknya diikutkan ke derajatnya. Nah, adapun anaknya ini, jika sudah berkeluarga dan punya anak, berarti bukan pada posisi anak, berarti dia pada posisi ayah yang lain, punya anak, dia jadi patokan. Jadi setiap yang sudah menjadi ayah, dia yang jadi patokan anaknya. Jadi yang masuk yang dewasa dan belum berkeluarga, dan yang kecil, ini yang masuk dalam makna dzurriyah. Setiap yang sudah berkeluarga, ya, maka dia yang jadi patokan, keimanan yang jadi patokan. Subhanallah. Ya, ini dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ini adalah fadlu al-aba 'ala al-abna. Yani ini adalah fadlullah subhanahu wa ta'ala 'ala al-abna bi barakati 'amali al-aba. Nah. Jadi hada fadluhu ta'ala 'ala al-abna bi barakati 'amali al-aba. Ini adalah keutamaan karunia Allah subhanahu wa ta'ala atas anak-anak dengan barokah amalan ayah-ayah mereka. Jadi ini terhitung kebaikan yang dimiliki oleh ayah terhadap anak-anak mereka dengan sebab faktor keimanan ayah. Tapi tentunya semuanya adalah kembali kepada fadlun minallah, fadlullah, semuanya karunia dari Allah. Karena al-aba itu sendiri semua masuk jannah juga fadlun minallah, semuanya karunia dari Allah. Namun dengan sebab keimanan mereka. Kemudian fadlullah subhanahu wa ta'ala, keutamaan karunia Allah sebaliknya alal aba, bibarakati du'ail abna, juga ada timbal balik. Anak-anak yang beriman itu punya kebaikan yang merupakan balas budi mereka kepada orang tua mereka, yaitu dengan barokah doa-doa mereka, senantiasa mendoakan ayah-ayah mereka. Ya, sebagaimana pada hadis Abu Hurairah dalam Sahih Muslim, idza mata ibnu Adam, jika telah meninggal ibnu Adam, in qata'a 'amaluhu illa min thalath, terputuslah amalannya, yakni berhenti mengalir pahalanya setelah dia mati, illa min thalath, kecuali dari tiga jalur faktor. Yang pertama, sedekatin jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang masih terus mengalir manfaatnya sehingga meskipun dia wafat terus pahalanya sampai kepadanya, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang dimanfaatkan, selama dimanfaatkan ilmu itu yang bersumber darinya, berarti dia terus mendapat pahalanya setiap yang beramal dengan ilmu itu, au waladin salihin yad'ulah, atau anak salih yang mendoakan untuknya. Ini dia yang diinginkan. Asy-syahid. Waladin salih yad'ula, anak salih yang mendoakan untuknya. Jadi anak salih, anak yang beriman, mendoakan, selalu mendoakan orang tuanya. Ya, sepeninggalnya terus didoakan sehingga dengan berkat doa mereka, ya, berkat doa mereka orang tua itu yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti ketika mereka berjumpa di akhirat dengan sebab keimanan orang tua, anak-anak mereka ini tadi yang belum mustaqillin, yang belum terpisah sendiri menjadi aba, belum berkeluarga sendiri, baik yang kecil maupun yang besar, mereka diikutkan ke derajat orang tua mereka dalam jannah, berkumpul satu derajat dalam jannah. Semuanya adalah fadlun minallah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala atas mereka semua. Baik, kelanjutan ayat ini tadi adalah orang-orang yang beriman. Ya. Dan Allah mengatakan, "Wa ma alafnahum min amalihim min syai'. Wa ma alafnahum ma nafiyah." Ma yang bermakna menepis, menafikan. Dan tidaklah alafnahum ay naqasnahum. Alafnahum, alafnahum ay naqasnahum. Tidaklah kami mengurangi mereka. Tidaklah kami mengurangi mereka min, dari segi amalihim, dari segi amalan mereka, pahala mereka, dari segi pahala yang didapatkan dari amalan mereka, kami tidak mengurangi min syai sama sekali, sedikit pun tidak ada pahala amalan ayah-ayah itu yang dikurangi sedikit pun ketika anak-anak mereka, dzuriyah mereka diikutkan ke derajat mereka. Bukan berarti bahwa pahala ayah-ayah ini diberikan ke anak-anak itu dibagi-bagi sehingga mereka bisa mencapai derajat mereka, tetapi ayah mereka berkurang pahala amalannya, tidak. Ya, buktinya ayah-ayah itu tepat di derajat, di tingkatan jannah, ya, dengan sebab pahala amalan mereka, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak berkurang sama sekali. Anak-anak mereka diikutkan ke derajat mereka tanpa mengurangi pahala ayah-ayah itu. Ini makna wa ma alafnahum min amalihim min syai'. Jangan kemudian dibayangkan, bahwa orang-orang kafir yang menjadi penghuni neraka, kan neraka juga bertingkat-tingkat, tingkatnya ke bawah, bukan darajah. Adapun jannah darajah, ya, derajat, yakni ke atas, semakin tinggi ke atas semakin tinggi derajatnya. tergantung tingkatan iman dan amalan. Adapun neraka, tingkatannya disebut ad-dark, bukan daraja tapi ad-dark, tingkatan ke bawah. Semakin ya, semakin parah kekufurannya, kesyirikannya, kejelekannya, maka semakin rendah tingkatan nerakanya, yakni siksanya semakin keras. Ad-dark. Nah, ad-dark namanya. Innal munafiqina fid darki al-asfali minan fid-dark. Ad-dark, jadi namanya dark. Tingkatan, jadi ada tingkatan-tingkatan juga neraka itu, ke bawah tingkatannya. Semakin parah, semakin jelek ya, maka semakin di bawah tingkatannya, berarti semakin keras adabnya. Apakah ketika sang ayah kafir, kemudian anak-anaknya diikutkan ke tingkatan neraka yang ditempati ayahnya? Lah, jangan dikias. Ya. Yang pertama adalah fadl. Itu fadl. Fadl itu apa? Karunia, pemberian keutamaan dari Allah. Mahd, mahdu fadli min Allah. Jannah itu adalah mahdu fadli min Allah, murni karunia dari Allah. Sudah diterangkan, la yadkhula ahadukumul jannah bi'amalih. Tidak ada satupun dari kalian masuk jannah sebanding dengan amalannya, senilai dengan amalannya. La. Hanya faktor saja. Ya. Baik, dan anak-anak itu diikutkan ke derajat orang tua juga karunia dari Allah. Karunia dari Allah dengan sebab keimanan yang dimiliki orang tua. Kemudian anak-anak itu beruntung mengikuti orang tuanya dengan keimanan mereka ketika mereka dewasa, atau tak tidak belum sempat beriman karena belum berakal, kemudian mati ketika belum berakal, tapi mereka mengikuti orang tua mereka karena mereka anak. Kemudian mereka dapat fadl, ikut mendapatkan karunia Allah. Adapun urusan azab neraka, ya, maka tidak ada kedzaliman. Itu bukan fadl, bukan karunia dari Allah, tetapi itu adalah azab Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah asar efek ya dari murka Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wahum yastahiqquna dzalika, dan mereka berhak diazab karena murka Allah Subhanahu wa taala atas mereka karena mereka tidak mau beriman, padahal hujjah telah sampai. Tapi setiap orang akan dibalas, diazab sesuai amalannya masing-masing. Tidak ada yang dizalimi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan mengatakan kullu mri'in bima kasaba rahin. Kullu mri'in, setiap orang, bima alba sababiyah, dengan sebab, ma apa, kasaba yang telah dia upayakan dari amalan, yang telah dia kerjakan dari amalan di dunia, rahim, akan dibalas sesuai dengan amalannya. Maka masing-masing pelaku dosa akan dibalas sesuai dosanya masing-masing. Tidak ada yang memikul dosa orang lain. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidak ada pelaku dosa yang memikul dosa orang lain. Dia tidak ada keterkaitan dengan dosa orang tersebut. Bagaimana mungkin dia yang memikulnya, ikut memikulnya? Tidak ada keterkaitan. Adapun jika ada keterkaitan, lain masalah. karena dia bertanggung jawab jika dia yang menjadi tokoh yang diikuti, dia menjadi faktor penyebab orang-orang kafir, dia yang menyesatkan. Nah, tentunya dia bertanggung jawab. Yani dengan sebab orang-orang itu sesat gara-gara dia, dia tanggung jawab dosanya. Tetapi masing-masing pelaku dosa dia memikul dosanya sendiri-sendiri, dia sendiri yang merasakannya. Tidak dipikulkan kepada yang lain. Wala taziru wazirat wazir ukhra. Nah, bisa difahami? Barakallahu fikum. Ini saja dulu satu ayat tidak, karena memang butuh penjelasan yang lengkap. Nah, berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang biiznillah taala. Tafadhalu. Jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah. Apa ini?